Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi 'Ilmi Tasrif. Barakallahu fikum, dan kita masuk ke bab fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Naam. Barakallahu fikum. Naam, silakan di ambil mic-nya bergantian membaca. Ya. Siapa yang mau baca duluan? Ya, Mas Sahal, dibaca. Bismillah. Yang keempat, fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Yang A, pengertian fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il berdasarkan susunan huruf asli dan tambahannya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il mujarrad atau tanpa ada huruf tambahan. Fi'il mazid ada huruf tambahan. Naam. Barakallahu fikum. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Mujarrad itu yang fi'il semua huruf pembentuknya itu huruf asli. Nah, kalau fi'il mazid ada huruf tambahannya. Barakallahu fikum. Nah, untuk bisa menentukan mana huruf asli, mana huruf tambahan, nah, yaitu dengan apa namanya? Melihat kepada pembahasan huruf ziyadah. Antum lihat di belakang ada bab ziyadah ya. Nah, halaman di atas 200 ya, halaman 223. Nah, di situ ada judul az-ziyadah. Nah, subbab pertama dari bab ketiga ya. Bab ketiga yaitu bab yang membahas tentang isim dan fi'il, pembahasan tentang i'lal. Bab pertamanya tentang az-ziyadah, huruf-huruf tambahan. Nah, ringkasnya, huruf-huruf tambahan itu terangkum dalam ucapan sa'altumuniha. Huruf ziyadah itu terangkum dalam ucapan sa'altumuniha. Nah, dan juga dulu pernah kita bahas ringkas, secara ringkas tentang apa saja itu huruf tambahan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Ya, berganti Mas Fadil. Baca. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, fi'il mujarrad ialah fi'il yang semua huruf penyusunnya adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Huruf-huruf asli ini tidak ada yang hilang tanpa sebab i'lal ketika ditasrif. Naam, hasab barakallahu fikum. Fi'il mujarrad, fi'il yang semua huruf penyusunnya adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Huruf-huruf ini tidak ada yang hilang tanpa sebab i'lal ketika ditasrif. Naam, barakallahu fikum. Antum lihat syaratan kaki nomor 2. Contoh lafaz daraba ketika ditasrif menjadi fi'il mudhari', isim fa'il dan lainnya, maka tidak ada satu huruf pun yang hilang dari kata daraba, yaitu dot, ro dan ba. Itu huruf aslinya ya. Daraba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, madribun, mitrobun. Nah, 6. Dari daraba yang tadinya fi'il madi mengalami perubahan ke fi'il mudhari'. Ada tambahan ya, huruf mudhari'. Kemudian dorban, ini masdar, semuanya asli. 6. Doribun ada tambahan alif setelah dhad. Madrubun apa tambahannya? Mim dan wawu. Madribun apa tambahannya? Mim. Mitrobun apa? Mim. Nam. Barakallahu fikum. Artinya huruf asli itu enggak akan hilang ketika ditasrif. Nam. Kemudian disebutkan yang catatan kaki nomor 3, tanpa sebab iklal. Artinya apa? Kalau karena sebab iklal bisa jadi huruf asli itu hilang. Nam, bisa jadi hilang karena sebab iklal. Lihat dalam nomor 3 catatan kaki. Ucapan tanpa sebab iklal artinya huruf asli tersebut bisa hilang atau berubah. Nah, bisa hilang atau berubah menjadi huruf yang lain karena sebab iklal, seperti pada fi'il wa'ada. Nah, wawu pada mudore hilang sebab, karena sebab apa? Iklal. Wa'ada menjadi ya'idu, asalnya ya'idu. Wa'ada mudoreknya ya'idu, asalnya apa? Ya'idu. Nah, barakallahu fikum. Pada fi'il mudhari' ya'idu ada huruf asli yang hilang. Apa itu? Wawu. Wawu hilang sebab wawu tersebut jatuh di antara fathah dan kasrah. Nah, itu ya. Nanti ini di pembahasan iklal bab ketiga insyaallah akan dibahas tentang bab hadaf. Nah, kemudian juga pada contoh soma yasumu soimun. Asal dari fi'il ini dari asal dari kata-kata yang tadi disebutkan, dari soma dari sawama. Yasumu dari yaswumu. Soimun berasal dari sawimun. Berarti ada perubahan di situ. Apa perubahannya? Wawu berubah menjadi alif. Nah, yang seperti ini bisa terjadi, yaitu apa? Huruf asli bisa hilang atau bisa berubah jadi huruf yang lain karena sebab iklal. Namun kalau tanpa sebab iklal, huruf asli ini tidak akan hilang. Ini yang dimaksud dengan fi'il mujarrad, yaitu apa? Fi'il yang semua huruf penyusunnya adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahannya. Huruf asli ini tidak ada yang hilang tanpa sebab iklal ketika ditasrif. Dilanjutkan. Fi'il mujarrad terbagi menjadi dua, yaitu A. Fi'il sulasi mujarrad, yaitu fi'il yang tersusun dari tiga huruf asli. Contohnya karuma, hasiba, fariha, fataha, loroba, nasoro. Nah, contoh-contoh yang disebutkan itu semuanya fi'il sulasi mujarrad, yaitu fi'il yang terdiri dari tiga huruf, semua hurufnya asli, asal kata, tidak ada huruf tambahan. Karuma artinya mulia atau terhormat. Hasiba artinya menghitung. Fariha gembira. Fataha membuka. Doroba memukul. Nasoro menolong. 6. Lanjutan. Fi'il ini berdasarkan madinya ada 3 bab dan berdasarkan mudhari'nya ada 6 bab, yaitu 1. Bab fa'ala yaf'ulu seperti nasoro. 2. Bab fa'ala yaf'ilu seperti dharaba. 3. Bab fa'ala yaf'alu seperti fataha. Yang 4. Bab fa'ila yaf'alu seperti fariha. Yang 5. Bab fa'ila yaf'ilu seperti hasiba. Yang 6. Bab fa'ula yaf'ulu seperti karuma. 6. Barakallahu fikum. Fi'il ini berdasarkan madinya ada 3 bab. Nah, yaitu fa'ala, fa'ila dan fa'ula yang mengalami perubahan pada ain kalimah, ya, ain kalimahnya. Ada spidol? Nah, perhatikan perubahannya pada ain kalimah. Fa'ala, fa'ila, kemudian fa'ula. Berarti ada 3 bab. Nah, ini fi'il madi ada 3 bab. Fi'il mudhari'nya ada 6 bab. Yaitu bab fa'ala ada 3, bab fa'ila ada 2, bab fa'ula ada 1. Nah, bab fa'ala ada 3. Yaitu apa? Fa'ala yaf'ulu, ain mudhari'nya doma. Lalu fa'ala yaf'ulu alu ain mudaraknya fathah. Lalu fa'ala yaf'ilu ain mudaraknya kasrah. Kemudian yang fa'ila ada 2 bab. Fa'ila yaf'alu sama fa'ila yaf'ilu, dua bab. Yang enggak ada yaf'ulu ya. Fa'ula hanya satu bab. Apa ini? Yaf'ulu. Nah. Satu bab yaf'ulu. Ini 6 bab ini ya. 6. Barakallahu fikum. 6. Semua bab yang ada di sini bisa muta'adi, bisa lazim fi'ilnya, yaitu bisa butuh objek dan juga bisa tanpa objek. Kecuali bab yang terakhir, fa'ula, ini semuanya lazim. Semuanya lazim, semuanya tanpa objek. Yang bab fa'ula. 6. Barakallahu fikum. 6. Dan pernah kita dulu membahas tentang sifat musyabahah ya. Sifat musyabahah berasal dari apa? Secara asal dari ini nih, dari fa'ula yaf'ulu atau dari fa'ila yaf'alu. Dari fa'ila yaf'alu. Sifat musyabahah. 6. Selain itu, kayak kiasnya dari isim fa'il. Dari isim fa'il, bukan dari sifat musyabahah. 6. Dilanjutkan bacaan, ganti, berganti ke siapa? Mas Abdul Hadi. Dibaca yang keras. Yang B, fi'il lubari ruba'i mujarrad, yaitu fi'il yang tersusun dari 4 huruf asli. Fi'il ini berdasarkan mati dan mudhari'nya ada satu bab, yaitu bab yufa'lala yufa'lilu. Contohnya basmalah darbah darbaha dahraja. 6. Barakallahu fikum. Fi'il ruba'i mujarrad artinya apa? Artinya fi'il ini tersusun dari 4 huruf, semuanya asli, tidak ada huruf tambahannya. Dan hanya ada satu bab. Hanya ada satu bab yang ruba'i mujarrad. Apa wazannya? Wazannya fa'lala. Fa'lala yang mudhari'nya yufa'lilu. Contoh basmala yubasmilu, membaca bismillah. Darbakho yudarbihu. Dahroja yudahriju, menggulingkan. Nah, barakallahu fikum. Semuanya asli ya. Basmala, ba, sin, mim, lam, semuanya asli, enggak ada huruf tambahan. Begitu juga pada darbakho, dahroja, semuanya asli. Nah, ganti Ibnu Saleh dibaca, membaca. Nomor 2, fi'il mazid, yaitu fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya 1, 2, atau 3 huruf. Fi'il mazid terbagi menjadi 2, yaitu A. Mazid sulasi, 3 huruf beserta huruf tambahan. Fi'il sulasi mazid, 3 huruf beserta huruf tambahan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ditambahkan 1 huruf, ada 3 wazan, yaitu A. Bab af'ala yuf'ilu, seperti akrama. B. Bab fa'ala yufa'ilu, seperti qatala. C. Bab fa'ala yufa'ilu, seperti allama. 6. Barakallahu fikum. Perhatikan papan tulis. 6. Sekarang masuk ke fi'il mazid. Nah, fi'il mazid ini bisa pada fi'il sulasi, bisa juga pada fi'il ruba'i. Ya. Fi'il sulasi ini bisa jadi mazid. Namanya sulasi mazid. Begitu juga fi'il ruba'i yang tadi disebutkan wazannya fa'lala. Ini juga bisa menjadi fi'il mazid. 6. Barakallahu fikum. Karena itu disebut sulasi mazid dan disebut ruba'i mazid. Nah, kalau tambahannya pada fi'il sulasi berarti disebut sulasi mazid. Kalau tambahannya pada fi'il ruba'i berarti disebut ruba'i mazid. Itu ya. Nah, sekarang wazan yang pertama, sekarang fi'il sulasi dengan tambahan 1 huruf. Dengan tambahan 1 huruf ada berapa wazan? Ada 3 wazan. Apa wazan pertama? Af'ala yuf'ilu. Fa'ala dulu. Apa? Af'ala yuf'ilu. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Ini wazan pertama. Af'ala yuf'ilu. Apa wazan kedua? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Wazan ketiga? Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. 6. Setelah itu kita cari mana huruf tambahannya. Gitu ya? Kita cari huruf tambahan. Af'ala mana huruf tambahan? Hamzah huruf tambahan. Fa'ala mana huruf tambahan? Alif. Alif huruf tambahan. Berapa jumlahnya? Satu. Af'ala huruf tambahan. Hamzah jumlahnya? Satu. Fa'ala mana huruf tambahan? Salah satu dari ain. Nah itu maksud dari fi'il sulasi dengan tambahan satu huruf. Yaitu apa? Di fi'il tersebut ada tambahan satu huruf. Nah yang tadinya wazannya fa'ala, bisa wazannya fa'ala, bisa wazannya fa'ila, bisa juga wazannya fa'ula. Ini bisa dimasukkan ke wazan ini. Fa'ala jadi af'ala. Contohnya apa? Kata, contohnya misalkan yang fa'ala. Contohnya misalkan naba'a. Naba'a menjadi anba'a. Yang fa'ila alima menjadi a'lama. Fa'ula karuma menjadi akroma. Nah, mengerti? Itu. Ya. Fa'ala apa contohnya? Naba'a kan? Naba'a kita masukkan ke wazan af'ala menjadi anba'a. Fa'ila alima kita masukkan ke wazan af'ala menjadi a'lama. Fa'ula contohnya karuma kita masukkan ke wazan af'ala menjadi akroma. Nah, itu. Nah, berarti semua wazan dari fa'ala, fa'ila dan fa'ula bisa dimasukkan ke wazan af'ala. Ini secara kias, secara kaidah. Ya, secara kias kaidahnya begitu. Nah, nanti ada beberapa fi'il yang ketika dimasukkan ke situ enggak bisa. Nah, dengan apa? Melihat pada kamus atau kebiasaan orang Arab. Sekarang wazan kedua fa'ala, mana huruf tambahan? Alif. Alif. Tambahan alif. Nah, contoh apa misalkan kok fa'ala? Contohnya misal kotala. Kotala wazannya fa'ala bukan? Kita masukkan ke sini menjadi kotala. Itu ya. Yang tadinya kotala artinya membunuh, ketika dimasukkan ke wazan fa'ala, kotala artinya berperang. Nah, berbeda antara membunuh dan berperang. Kalau membunuh dari satu pihak, kalau berperang dari dua pihak interaksinya. 6. Barakallahu fikum. 6. Begitu juga pada fi'il fa'ila. Fi'il-fi'il tertentu yang wazannya fa'ila bisa masuk ke fa'ala. Itu ya. Demikian juga pada fa'ula. Nah. Kemudian fa'ala. Fa'ala mana huruf tambahan? Salah satu dari ain. Contohnya apa? Contohnya kita ambil wazan yang fa'ila, alima. Alima kita masukkan ke wazan ini menjadi allama. Alima ya'lamu menjadi allama yu'allimu. Kalau alima artinya mengetahui, kalau allama yu'allimu artinya mengajarkan. Nam, allama yu'allimu ta'liman. Nam, ya itu ya. Berarti syahidnya untuk wazan pertama untuk fi'il mazid dengan tambahan satu huruf ada tiga wazan. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ini harus hafal. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Nah, dilanjutkan bacaan. Wazan kedua. Nomor dua, ditambahkan dua huruf. Ada lima wazan, yaitu A. Bab tafa'ala yatafa'alu, seperti ta'allama. B. Bab tafa'ala yatafa'alu, seperti tadaraba. C. Bab infa'ala yanfa'alu, seperti inkasara. D. Bab ifta'ala yafta'alu, seperti ijtama'a. Ya, yang infa'ala yanfa'ilu diperbaiki harokat ya. C. Infa'ala yanfa'ilu. Yang D juga perbaiki harokatnya. Ifta'ala yafta'ilu. Harokatnya ainnya di kasro. Infa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu. Ain diperbaiki, ain harokat ainnya. Nah, lanjutan. E. Bab if'ala yaf'alu, seperti ihmarra. Nah, pada jenis yang kedua, yaitu apa ini? Sulasi mazid dengan dua huruf, ada lima wazan. Wazan pertama, tafa'ala. Contoh, ta'allama. Kalau tadi alimah artinya mengetahui, allama apa artinya? Mengajarkan. Kalau ta'allama artinya belajar. Nah, berarti ketika fi'il itu dimasukkan ke wazan yang berbeda, artinya juga berbeda. Gitu ya. Alima apa artinya tadi? Mengetahui. Alima Zaidun ilmat tohid. Zaid mengetahui ilmu tohid. Allama Zaidun ilmat tohid amron. Zaid mengajarkan ilmu tauhid kepada Amr. Nah, kemudian ta'allama Zaidun artinya apa? Zaid belajar. Ta'allama Zaidun, Zaid belajar. Nah, lalu bahasan berikutnya tafa'ala. Contoh tadoroba artinya saling memukul. Nah, tarakalafikum. Lalu infa'ala, contoh inkasara. Yang tadoroba apa asal sulasinya tadoroba? Dari doroba ya. Doroba lalu masukkan wazan tafa'ala, huruf tambahannya ta dan alif. Nah, tadi lupa ditanya ya. Ya, kita tulis dulu untuk mengetahui mana huruf tambahan. Nah, wazan pertama yang tambahan dua huruf apa ini? Ta'allama. Mana huruf tambahannya? Ta huruf tambahan. Mana lagi? Salah satu dari lam. Lam salah satu dari lam huruf tambahan. Nah, kalau ditanya mana huruf tambahan? Berarti selain yang huruf asli. Nah, tafa'ala. Nah, antum ambil fa ini asli. Salah satu ain juga asli. Lam ini asli. Berarti tambahannya ta dan salah satu ain. Nah, itu. Ada dua tambahannya. Apa wazan kedua? Tafa'ala. Mana huruf tambahannya? Pertama ta huruf tambahan. Kedua? Alif. Nah, ya, selain fa, ain dan lam itu huruf tambahan. Karena wazan kita adalah wazan bentuknya fa, ain dan lam. Nah, ini yang jadi wazan untuk sulasi. Kalau untuk rubai, fa, ain, ain, lam pertama, lam kedua. Ini untuk rubai. Nah, barakallahu fikum. Kembali ke fi'il sulasi tadi. Tafa'ala berarti tambahannya ta dan alif. Wazan ketiga apa? Infa'ala. Apa tambahannya? Alif dan nun. Nah, alif ini maksudnya apa? Hamzah wasol ya. Bukan sejatinya alif. Cuman kita kadang menyebut alif mimbab tajawuz saja. Hamzah wasol karena alif enggak menerima harokat. Yang terima harokat itu hamzah. Kan itu. Hamzah wasol ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi hakikatnya ini hamzah wasol, cuman dalam ucapan terkadang disebut alif. Namun antum sudah ditambi di sini. Insyaallah mengerti. Apalagi if ta'ala. Nah, if ta'ala. Ada berapa huruf tambahan? Dua, yaitu hamzah wasol dan ta. Hamzah wasol dan ta huruf tambahan. Satu lagi apa? If ala. Mana huruf tambahan? Hamzah wasol dan salah satu dari lam. Nah, contoh yang belum dicontohkan tadi apa? Infa'ala ya. Contohnya inkasaro. Dari apa inkasaro? Dari kasaro. Dari kasaro yaksiru artinya mematahkan atau memecahkan. Kasaro Zaidun Ka'san. Zaid memecahkan gelas. Kalau inkasaro, inkasaro Ka'sun artinya gelas pecah. Nah, itu. Kalau sulasinya artinya memecahkan ya. Zaid memecahkan gelas. Kalau inkasaro Ka'sun artinya gelas pecah. Lalu ifta'ala, apa contohnya di situ? Ijtama'a. Nah, kalau berasal dari apa ijtama'a? Dari jama'ah. Jama'ah artinya mengumpulkan. Jama'ah ya jama'u. Kalau ijtama'a terkumpul. Nah, terkumpul atau kumpul, yaitu ijtama'a. Lalu apa berarti tambahannya pada ijtama'ah? Ijtama'ah. Apa huruf tambahannya? Hamzah wasol dan ta. Nah, atau kita sebut alif. Kemudian ihmara ya, yang ketiga. Yang if'ala contohnya ihmara. Apa huruf tambahannya? Hamzah wasol dan salah satu dari mim. Nah, apa asalnya ihmara? Asalnya hamira. Hamira ini, hamira yahmaru. Asalnya sulasinya. Kalau hamira artinya merah, kalau ihmara menjadi semakin merah. Nah, bertambah merah. Di ganti. Ya, Abdullah Putani. Yang ketiga dari mazid sulasi ditambah ditambahkan 3 huruf. Ada 4 wazan, yaitu yang pertama bab istaf'ala yastaf'ilu, contohnya istakhraja. Bab yang kedua if'au'ala yaf'au'ilu, contohnya ikhdawdoba. Yang C bab if'awwala yaf'awwilu, contohnya ijlawwada. D bab if'al if'alla yaf'allu, contohnya ihmarro. 6. Barakallahu fikum. Kemudian fi'il sulasi dengan tambahan 3 huruf. Nah, berarti yang tadinya 3 huruf ditambah menjadi 3, ada berapa huruf? Menjadi 6 huruf. Ada berapa wazan? 4 wazan. Wazan yang pertama istaf'ala, contoh istakhroja. Mana huruf tambahan pada istaf'ala? Hamzah wasol, sin, kemudian ta, aksantum. Istakhroja, mana huruf aslinya istakhroja? Khoroja aslinya. Khoroja artinya keluar. Kalau istakhroja artinya mengeluarkan atau minta keluar. Nah, barakallahu fikum. If'au'ala, mana huruf tambahan? Hamzah wasol, lalu wawu, salah satu dari ain. Nah, contoh ikhdodoba, menjadi bengkok ya. Nah, ijlawada, dari wazan if'awala, afan if'awala, contohnya ijlawada. Mana huruf tambahannya pada if'awala? Hamzah wasol, dua wawu. Hamzah wasol sama dua wawu. Nah, ada tiga ya. Contoh ijlawada, bergantung di pundak. Kemudian if'ala. Nah, mana huruf tambahannya? Hamzah wasol, alif, kemudian salah satu dari lam. Ihmaro. 6. Kalau antum mengetahui mana huruf tambahan, ketika membuka kamus, antum cari huruf aslinya di kamus tuh. Yang pertama kali dicari huruf asli, nanti setelah itu di kamus akan berikan pilihan. Setelah fi'il mujarot, fi'il masjidnya apa, lalu setelah itu menyebutkan isim-isimnya. Itu ya. Jadi harus tahu dulu aslinya apa. 6. Barakallahu fikum. Dan nanti pada bab yang akan kita masuki, setiap bab ini akan menjelaskan tentang bab ini biasanya artinya apa, ya, akan disebutkan nanti fi'il-fi'il yang masuk dalam bab tersebut, fi'il muta'adi, fi'il lazim, terus arti-arti fi'il yang berkaitan dengan bab tersebut. Nah, insya Allah akan dirinci pada bab-bab mendatang yang akan kita baca. Nah, berganti membaca lanjutan bacaan. Yang B, masjid rubai, 4 huruf beserta huruf tambahan. Fil rubai masjid, 4 huruf beserta huruf tambahan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ditambah 1 huruf, ada 1 wazan. Bab tafa'lala yatafa'lalu, contohnya tadakhroja. Yang kedua ditambah 2 huruf, ada 2 wazan, yaitu yang A bab if'alalla yaf'alillu, contohnya yaqsha'arra. Yang B bab if'anlala yaf'anlilu, contohnya ikhron jama. 6. Barakallahu fikum. Kemudian masuk kepada fi'il mazid ya rubai, yaitu fi'il yang asalnya 4 huruf kemudian mendapat huruf tambahan. Ini terbagi 2, yaitu rubai mazid dengan tambahan 1 huruf, kemudian rubai mazid dengan tambahan 2 huruf. Yang dengan tambahan 1 huruf wazannya tafa'lala, yang dia itu berasal dari fa'lala, kemudian ditambah padanya huruf ta ya, tafa'lala. Nah, kalau yang contoh rubai mujarad dahroja, lalu kita masukkan ke wazan ini menjadi tadahroja. Nah, itu dahroja menjadi tadahroja. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang tambahan 2 huruf, contohnya if'alala. Tambahan pertama berupa hamzah wasol, tambahan kedua berupa salah satu dari lam, contoh iqsha'arra. Lalu yang tambahan 2 huruf wazan berikutnya adalah if'anlala. Tambahan pertama berupa hamzah wasol, tambahan kedua berupa nun, berupa nun ya, if'anlala, contohnya ikhron jama, berasal dari harjama. Harjama 6, yuharjimu berubah menjadi ihron jama' yahron jimu. 6. Perhatikan skema bagan tentang fi'il pembagian fi'il berdasarkan huruf penyusunnya berikut. Nah, fi'il terbagi dua, sulasi rubai. Sulasi terbagi dua, mujarot dan mazid. Sulasi mujarot memiliki 6 wazan. Dimulai dari fa'ala yaf'ulu, lalu fa'ala yaf'ilu, lalu fa'ala yaf'alu, lalu fa'ila yaf'alu, lalu fa'ila yaf'ilu, lalu fa'ula yaf'ulu. Nah, ada 6. Lalu fi'il mazidnya, sulasi mazid. Nah, di situ ada mazid 1 huruf 3 wazan, mazid 2 huruf ada 5 wazan, mazid 3 huruf ada 4 wazan. Lalu mujarotnya, yang mujarot rubai, apa, yang rubai mujarotnya ada 1 wazan, kemudian mazid rubai mazidnya ada 2 wazan, yaitu satu tambahan 1 huruf dan tambahan 2 huruf. Nah, lihat kesimpulannya, lihat kesimpulan tanpa lihat buku, nanti antum ana minta yang bisa menyimpulkan. Fi'il berdasarkan jumlah penyusun hurufnya terbagi menjadi 2. Ada fi'il sulasi, ada fi'il rubai. Sulasi dan rubai ini masing-masing terbagi menjadi 2. Ada sulasi mujarot dan sulasi mazid. Rubai mujarot, mujai, rubai mazid. Yang sulasi mujarot ada 6 wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ada 6 ya. Lalu setelah itu masuk ke fi'il sulasi tambahan 1 huruf, ada 3 wazan. Wazan af'ala yuf'ilu, wazan fa'ala yufa'ilu, wazan fa'ala yufa'ilu. Ya. Lalu setelah itu masuk ke sulasi dengan tambahan 2 huruf. Ya, sulasi masih dengan tambahan 2 huruf. Yaitu apa? Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, infa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, satu lagi if'ala yaf'alu. Gitu kan? Tambahan 3 huruf sekarang. Sulasi tambahan 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu, if'au'ala yaf'au'ilu, if'au'ala yaf'au'ilu, if'ala yaf'alu. Ada 4 wazan. Maka yang sulasi kesimpulannya, yang mujarot ada 6, yang tambahan 1 huruf 3, tambahan 2 huruf 5, tambahan 3 huruf 4. 6, 3, 5, 4. Itu rumusnya, 6, 3, 5, 4. Lalu setelah itu masuk ke rubai. Rubai mujarot 1 wazan. Fa'lala yufa'lilu. Rubai tambahan 1 huruf yang masjid sekarang. Ada 2 wazan. 1 huruf 1 wazan. Nah, 1 huruf 1 wazan yaitu fa'lala tafa'lala yatafa'lalu. Baru untuk rubai yang tambahan 2 huruf ada 2 wazan. 6 ya. Apa wazannya? Wazan if'alala yaf'alilu sama if'anlala yaf'anlilu. 6. Barakallahu fikum. Ini kesimpulan dari apa yang disampaikan malam ini. Siapa yang sudah hafal 2 wazan ini? Siapa yang mau diuji? Dari keluarga dulu apa santri dulu nih? Hah? Abu Sotnat, siap. Ya, kasih mic-nya. Langsung wazannya aja enggak apa-apa. Antum baca fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Jadi ini sebelum masuk ke perincian 6 ini apa bukan 6? 22 wazan ini diketahui garis besar itu sangat baik. Ya, Abu Sotnat. Wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, itu baru yang mujarot, yang mazid. Sulasi mazid. mazid 1 huruf. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Sulasi mazid 2 huruf. 2 huruf, ya. Tafa'ala yatafa'ilu, tafa'ala yatafa'alu, infa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, if'ala yaf'alu. Ya, tambahan? Tambahan sulasi mazid 3 huruf. 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu, if'aula yaf'awilu, if'aula yaf'awilu. If'awala yaf'awilu atau if'awala? If'awala yaf'awilu. If'awala yuf'alu. If'ala yaf'alu. If'ala yaf'alu. Ya, lalu rubai mujarad. Rubai mujarad ada satu wazan. Apa itu? Fa'ala. Fa'lala. Fa'lala yuf'alu. Yuf'alilu. Nah, lalu tambahan satu huruf. Tambahan satu huruf. Satu wazan. Satu wazan. Tafa'lala yutaf. Yatafa'lalu. Yatafa'lalu. Tambahan dua huruf. Tambahan ada dua wazan. Tambahan dua huruf. If. If. If. If. Alala. Alala. Yaf. Alilu. If an. If alala. If an lala. Yaf anlilu. Yaf anlilu. Nah, barakallahu fikum. Sekarang dari santri. Santri. Kalau bisa pejam mata lebih bagus. Pejam mata. Iya. Siapa yang mau? Boleh buka buku pejam mata. Siapa? Mas Fauzan atau Mas Fadil? Mas Fauzan mana? Enggak kelihatan. Lagi pikir sakit. Dimas. Siapa Allah? Siapa ini? Masukkan saya mau. Edward. Yang tadi disebutan ini 22 jam tadi yang tersebutan madi mudorek saja belum sampai masdar. Atau mau? Yang belakang Fadil ini siapa? Jangan malu-malu, diambil aja. Enam. Iya. Bacakan. Sulas. Fi'il terbagi menjadi dua, sulasi dan rubai. Sulasi terbagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Yang mujarrad keras suaranya, agak keras. Yang mujarrad ada enam wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Sulasi mazid dengan tambahan satu huruf ada tiga wazan. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, tafa'ala yatafa'alu. Sulasi mazid dengan tambahan dua huruf. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu. If'an lala yaf'an li. Ifta'ala ifta'ala yafta'ilu, if'alla yaf'allu, if'anla if'anlu. Infa'ala yanfa'ilu. Sulasi mazid dengan tambahan tiga huruf ada empat wazan. Istaf'ala yastaf'ilu, if'awwala yaf'awwilu, if'aw'ala yaf'aw'ilu, if'ala yaf'alu. Fi'il ruba'i mazid. Fi'il ruba'i mujarrad ada satu wazan. Fa'alala yufa'lilu. Fi'il ruba'i mazid dengan tambahan satu huruf ada satu wazan. Tafa'alala yatafa'alalu. Fi'il ruba'i mazid dengan tambahan dua huruf ada dua wazan. If'anlala yaf'anlilu, if'alalla yaf'alilu. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Dan nunggu adzan selesai kita tambah sekitar 5 menitan lagi ya. Untuk menguji sekitar 2 santri lagi atau satu lagi. Ya insyaallah habis adzan tambah satu santri. Ibnu Saleh ya. Siap. Siap enggak? Abdul Sriwa. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhal, satu santri lagi membaca wazan dari wazan pertama sampai wazan 22. Madi mudhari' saja. Ya. Ibnu Saleh. Ya, yang keras. Fil sulasi ada nama wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Kemudian fil sulasi dengan tambahan 3 huruf, dengan tambahan 1 huruf, af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu. Kemudian fil sulasi dengan tambahan 4 huruf. Fil sulasi dengan tambahan 3 huruf. Dua huruf. Dengan tambahan 2 huruf. 2 huruf ya. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu, infa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, if'ala yaf'alu. Kemudian fil sulasi dengan tambahan 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu, if'awala yaf'awilu, if'awala yaf'awilu, sama if'ala yaf'alu. Kemudian fil mazid fa'lala yufa'lilu, fil mazid, fil rubai mazid dengan tambahan 1 huruf, tafa'lala yatafa'lalu dengan tambahan 2 huruf, if'alala yaf'alilu, if'anlala yaf'anlilu. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nanti kita akan memasuki 22 wazan. Wazan pertama akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Nah, nanti akan ada talqin. Di talqin kita baca bareng. Setelah itu nanti antum diminta memasukkan kata ke dalam wazan. Nah, kata-kata yang mausun ini dimasukkan dalam wazan itu ya. Nah, dan yang dalam kolom itu akan jadi setoran hafalan. Yang dalam kolom yang disebutkan di bab 1 ada kolom yang isinya 5 baris. Itu 5 baris itu jadi setoran utama untuk jadi wazan. Kata-kata lainnya yang mausun nanti dimasukkan ke situ. Insyaallah akan kita praktekkan ini pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.